إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، kita melanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar di surat Al-Baqarah ayat 164 hingga 167 insyaallah taala. Ini di antara ayat yang atau empat ayat ini di antara ayat yang sangat agung yang kita bisa renungkan di keseharian kita, karena diawali dengan penyebutan makhlukat dan khalq terhadap makhlukat tersebut, kemudian disinggung tentang kelaziman dari tauhid rububiyah yaitu tauhid uluhiyah, pelanggaran yang terjadi pada banyak di manusia tentang kesyirikan. Kita baca terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 164. Setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil ardu ba'da mautiha. وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. رب كتاب عز وجل berfirman إن في خلق السماوات والأرض. Tafsirannya إن في خلق السماوات بارتفاعها واتساعها. Sesungguhnya dalam hal penciptaan langit-langit. Samawat ditakbirkan dengan jamak untuk menunjukkan berlapisnya ia dan luasnya dia. Maka birtifa' dalalah irtifa', cukup dari lafal sama itu sudah menunjukkan ya dulu ala irtifa'iha, karena sumu itu maknanya ulu. Ya Allahu fis sama', yaitu Allahu fil ulu. Inna fi khalqi samawat birtifa'i as-samawat wa ittisa'iha, dalalah ittisa' dalam as-samawat yaitu jamaknya. Jadi dalalah irtifa' itu ada di makna dari as-sama', dalalah ittisa' ada di jamak as-samawat. Kemudian khalqil ard, penciptaan bumi, bijibaliha wa suhuliha wa bihariha, penciptaan bumi dengan tiga komponen yang tidak mungkin bumi itu kecuali salah satu dari tiga itu, yaitu jibal, suhul, dan juga bihar. Jibal yaitu gunung-gunung, suhul jamak dari sahl yaitu dataran. Ya, makanya ahlan wa sahlan, ahl itu ya ahl, ahl seperti kekeluargaan, familiar. Dan sahal makna sahal di sini asalnya adalah datar, ya tidak ada ketinggian seperti jibal, tidak ada ketenggelaman seperti bahar, jatuh bihar. Jadi suhul yaitu daerah seperti ini, suhul sahal, ya sehingga orang pun mudah untuk berjalan di atasnya kayak sahal. Tapi kalau antum jalan di jibal ya nggak semudah itu, ya karena berkelok-kelok atau naik turun. Adapun sahal-sahal, ya, wa bihariha, dan juga bihar jamak dari bahar, lautan. Bumi tidak mungkin melainkan salah satu dari ketiga itu. ya, imma antum sedang berada di jibal atau tur, imma antum sedang berada di sahal, imma antum sedang berada di bahar. Wa fi ikhtilafil laili wan nahari min at-tul wal qasr. Dan juga perbedaan malam dan juga siang dari segi tul. Tul yaitu panjangnya malam atau qasrnya malam atau tulnya nahar atau qasrnya nahar. Berarti peredaran waktu itu juga merupakan hal yang disinggung di sini. Hanya manusia itu rata-rata tidak melihat panjang atau pendeknya malam dari segi zatnya malam dan waktunya, melainkan dari segi apa? Maksiat. Contoh, malam minggu itu malam yang panjang, kata sebagian juhala. Ya. Enggak. Malam minggu nih malam yang panjang. Kenapa? Karena begadang. Ngapain begadang? Ya, pacaran, nonton bola dan seterusnya. Ya. Makanya di mereka katakan malam yang panjang bukan dari segi apa? Zat malamnya, melainkan dari segi maksiatnya. Ya. Bagi Rasulullah SAW yang beliau sholat malam sampai sebegitunya, ya malam beliau malam yang panjang, tapi dari segi ibadahnya. Dan kalau seseorang menikmati suatu hal, maka dia akan merasakan singkatnya. Kenapa? Karena kenikmatan tersebut telah menghilangkan rasa penat terhadap waktu. Ya, kalau antum suka dengan suatu kajian misalnya, antum merasakan kajian ini cepat berlalu gitu loh. Iya. Karena apa? Karena kenikmatan tersebut melalaikan antum dari panjangnya waktu. Antum main PS dan seterusnya habis waktu. Kajian tidur ya, Pak Imam. Itu cepat insyaallah. Insyaallah cepat. Iya, nikmatnya tidur itu membuat kita tidak tahu waktunya, gitu kan. Oke, kemudian wadh-dhulmati wan-nur. Malam dan siang perbedaannya dari segi gelap atau terangnya dia. Wa ta'aqubihima, dan ta'aqubnya saling silih berganti, bi an yakhlufa kullun minhumal akhara. Yaitu dengan satu menggantikan lainnya, malam menggantikan siang, siang menggantikan malam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Al fulk as-sufun, as-sufun yaitu kapal-kapal laut. Wa fi sufunil jariyati fil bihar, kapal-kapal laut di lautan. Allati tahmilu ma yanfa'un nas, yang membawa hal-hal yang bermanfaat buat manusia. Disinggung ketika itu al-fulk, kenapa? Karena sesuatu yang ajaib pada saat itu, kapal-kapal, belum ada pesawat. Dan sekarang jauh lebih nikmat dibandingkan ketika itu, ya. Itu di sebelah sana kabut bukan? Kabut ya? Masuk kabut ya itu ya. Ini masya Allah. Masih berkabut di sini, ajib. Bukan asap loh itu. Masya Allah. Bima yanfa'un nas. Nah, apalagi sekarang kita bisa ngirim apa aja pakai via pesawat, via udara ya, masya Allah. Yang dulu itu tidak ada. Luar biasa. Kalau misalnya kita lihat di sini mulai wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, coba kita kemudian bercermin di zaman kita yang lebih canggih lagi dibandingkan apa yang diungkapkan di sini di zaman itu. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in. Dan apa yang Allah turunkan? Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in, min ma'il matar. Air hujan. Ya, air hujan. Makanya kemudian di antara sunnahnya kita mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'a. Sayyib, sayyib bisa menjadi maf'ul mutlak atau bisa menjadi maf'ul bih. أتى اللهم أنزل علينا صيبا نافعا، اللهم أعطنا صيبا نافعا، أتى اللهم صيبنا صيبا نافعا. Misalnya, ya صيب في مطر، karena disebut مطر disebut صيب karena dia mengenai seluruhnya. أصاب يصيب. Yang bermanfaat. Jadi kalau tadi di lautan bermanfaat dan di langit pun turun air yang bermanfaat juga, matar, sayyib, nafi'. Nah, apa di antara manfaatnya? Fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Satu manfaat, di antara manfaat efek dari matar, fa'ahya bihil ard, Allah Ta'ala hidupkan bumi, bihi bisababil matar, ya, bisababil matar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dalam sunnah kauniyah ada sebab, ada sebab. Dalilnya fa ahya bihi, ba di sini ba sababiyah, ba sababiyah. Nah, bukankah Allah Ta'ala yang menyebabkan? Betul, betul, Allah Ta'ala menyebabkan itu semua. Tetapi jika diperhatikan, Allah Ta'ala menciptakan segala sebab dan menciptakan segala akibat. Baik itu jadi baik sebab atau akibat, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu akibat tidak mungkin terjadi tanpa adanya sebab. Namun suatu sebab belum tentu Allah takdirkan ada akibat. Begitu. Nah, di sini akibatnya apa? Akibatnya Allah tumbuhkan. Makanya di sini fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Kalau kita pelajari dari segi akidah, ada lafal ahya dan ada lafal bi. Ba sababiyah. Dan ahya di sini fa'ilnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia menunjukkan Allah lah yang melakukan itu semua dan menghendaki itu semua, dan Allah jadikan itu sebab. Fa'ahya bihil arda ba'da mautiha, setelah mautil ard, setelah mati kematian bumi tersebut. Al ard di sini apakah dia maksudnya adalah seluruh ard ketika itu bumi sedang mati, atau sebagian dari bumi? Apakah di sini al di sini yaitu istighraqiyah seluruh bumi, atau al di sini adalah al ahdiyah? Ya, sebenarnya di sini mau disebut jinsiyah pun enggak masalah. Mau seluruh bumi, tetapi keadaannya berbeda satu sama lainnya di bagian-bagian bumi tersebut. Kadang ada bumi bagian bumi. Dan ini kan bahasa Arab, maksudnya turun di terhadap orang-orang Arab yang ketika itu tinggal di daerah yang sangat gersang. Maka kalau dilihat dari secara siyak dan konteks, maka ini turun pada orang-orang Arab, ya, di bahasa, walaupun orang Indonesia kita lihat. Tapi apakah kejadian fa'ahya bihil ardu ba'da mautiha ini tidak terjadi pada selain Arab? Terjadi. Di Indonesia kadang terjadi. Ya, ya, kita lihat kadang-kadang tanah yang baru digarap gitu kan, tinggal tanah toh, atau sawah persawahan dan seterusnya. Tapi ketika dihujani, dalam waktu 2 hari sudah tumbuh banyak apa namanya tumbuhan. Walaupun liar dan sebagian, ada tumbuhan yang bermanfaat. Bahkan bisa menjadi tanaman hias. Wa ahya bihil arda ba'da mautiha. Maka di sini Allah menghidupkan bumi itu. Nah, di sini lafal ahya menghidupkan yang tadinya mati itu bumi, menunjukkan bahwasannya tumbuhan itu termasuk kehidupan. Maka disebut nabat. Nabat. Ya. Yaitu tumbuh dan dia hidup. Maka benar kalau misalnya kata sebagian pakar biologi bahwasanya tumbuhan itu termasuk makhluk hidup. Iya, bahkan ya makanya diajarkan dalam biologi gitu ya. Biologi enggak masuk ke cuman hewan doang, enggak, tapi tumbuhan pun dipelajari gitu. Karena ada kehidupan di tumbuhan tersebut. Bahkan kata sebagian pakarnya setiap tumbuhan memiliki denyut-denyut tersendiri, ya. Ya, mungkin kalau kita masukkan ke akidah bisa jadi itu tasbihnya mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Maka ini fa'ahya bihil ardu ba'da mautiha menunjukkan bahwasanya tumbuhan-tumbuhan tersebut memiliki kehidupan. Memiliki kehidupan yang mungkin tidak sama model kehidupannya dengan kehidupan kita. وبث فيها من كل دابة. فصارت مخضرة ذات بهجة بعد أن كانت يابسة لا نبات فيها. Maka jadilah menghijau, ya, zat bahjah, memiliki bahjah. Bahjah itu hal yang membuat hati kita tuh senang gitu loh, kebahagiaan, keindahan. Setelah tadinya kering, tidak ada tumbuhan di atas bumi itu. Kemudian wabatha fiha min kulli dabbah. Dan apa yang Allah Ta'ala nasyarahu Allah fiha, yang Allah Ta'ala sebarkan, min kulli ma dabba ala wajhil ard, untuk setiap ma dabba ala wajhil ard, untuk setiap yang apa, dabba itu Indonesianya iya, dia aslinya dabba ada dua makna, imma berjalan dengan merayap gitu kayak ular gitu, imma berjalan secara mutlak. Maka madabba di sini, dabbah di sini, apakah dia makna khas? Ya, di balik lafal kulli dabbah, ya, kullu itu betul am. Tapi dabbah di sini kita maknai makna khas dalam artian dia binatang-binatang melata, atau dabbah di sini kita katakan seluruh makhluk hidup yang ada di atas muka bumi. Ya, maka kalau mau lebih besar ibrahnya tentu ya kulli dabbah, seluruh makhluk hidup yang di atas termasuk kita. Ya, dan seluruh makhluk hidup di atas muka bumi ini mereka mabthuth memang. Kata Allah Subhanahu wa taala termasuk manusia, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katīran wa nisā'a wa batha minhumā rijālan katīran wa nisā'a ya wa batha fīhā min kulli dabb. Kita termasuk dabbah secara keumuman makna, tapi secara khususnya kita enggak dabbah. Iya, orang dua kaki kan. Tapi kok panemana enggak tahu gimana. Wa batha fiha min kulli dabbah wa ma nasharahu Allah fiha min kulli ma dabba ala wajhil ard. Kemudian wa ma apa? Wa tasrifir riyah. Tasrif, pemalingan riyah. Jama' dari rih, yaitu angin-angin. Dari sini wa ma an'ama bihi 'alaikum min taqlibir riyahi wa tawjihiha. Yang Allah berikan nikmat kepada kalian di antaranya apa? Taqlib ar-riyah, membolak-balikan riyah, angin. Ya, humusan saya. Wa tawjihiha. Taujih riyah, yaitu Allah Ta'ala mengarahkan riyah. Jadi taujih itu mengarahkan kemana dia menghadap dan pergi. Itu taujih. Seperti misalnya kalimat taujihiyah atau kalimat taujih, ucapan pengarahan, ya, misalnya Syekh Fulan memberikan, ya, Syekh yulqi kalimatan taujihiyatan fi al-fitan allati waqa'at hadhihi al-azminah. Misalnya Syekh Fulan memberikan kalimat pengarahan dalam menghadapi fitnah di masa-masa seperti ini gitu. Maka kalimat taujih itu kalimat yang membuat kita terarah kemana harusnya kita menuju gitu. Nah, tasrif itu baik berupa taklib dan taujih, membolak-balikan. Kan kadang-kadang angin ya bisa bolak-balik dengan izin Allah. Was-sahabil musakhkhar baina as-sama'i wal ard. Was-sahab, ya, langit, awan. Al-musakhkhar, yang Allah Ta'ala atur dan tundukkan. Baina al-musayyar, yang Allah Ta'ala perjalankan sahab tersebut antara sama dan langit dan bumi. Ini juga menjadi dalil bahwasanya as-sahab itu bukan termasuk sama dan bukan termasuk ard. Ya, bukan termasuk sama dan bukan termasuk ard. Tapi dia semakna dengan sama dari segi makna. Ya, untuk manusia dia sama, karena dia berada di ketinggian secara makna. Tapi untuk disebut as-sama di sini, bainas sama wal ard, as-sama yang dimaksud ini adalah dhiddul ard, lawan dari bumi, yaitu as-sama dunia, langit dunia, langit pertama itu, ya tercakup padanya apa? Tercakup padanya bintang-bintang, matahari, bulan, dan planet-planet. Yang kata sebagian fuqaha astronomi, itu ada apa? Sampai kita baru mungkin bisa nyampe, atau dia udah jutaan kilometer baru kita bisa nyampe itu. Ya, ratusan ribu kilometer atau berapa kilometer lah gitu. Untuk sampai ke suatu planet lain gitu. Nah itu baru sampai di mana? Sama dunia gitu, masih cetek sekali gitu loh. Sementara dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala menyediakan 100 tingkatan surga untuk mujahidin. Dan baina darajatain, wa ma baina darajatain, ma baina as-sama'i wal ard, antara dua derajat, tiap dua derajat dari 100 derajat mujahidin itu, surga untuk mujahidin itu antara langit dan bumi. Gimana kira-kira? Lah sementara ini 100 derajat itu. Antara derajat satu berikutnya itu antara langit dan bumi. Sementara kita hitung langit dan bumi seberapa besar, seberapa jauh. Ya gak nyampe-nyampe ya. Neil Armstrong aja, kalau emang sahih ke bulan aja, kalau emang sahih ya, itu butuh berapa waktu coba. Dan itu baru ke bulan, nancepin bendera Amerika. Iya. Ya Masya Allah, itu baru derajat untuk mujahidin. Dan kata sebagian ulama, itu untuk mujahidin. Dan ada surga juga untuk non-mujahidin, tapi surgawi juga. Yang dia derajatnya berbeda lagi. Masya Allah. Dan sementara antara satu derajat dengan berikutnya itu, bainas sama'i wal ard. Ya Masya Allah. Ya. Nah, kalau kita lihat, kita sudah ke awan, naik gunung, kemudian kita lihat awan tersebut, awan menyelimuti gunung misalnya. Ya, kan bisa tuh seperti itu. Itu belum sampai langit. Makanya benar ayat ini ya. Di zaman Nabi SAW ada gak gunung segede gunung kita ini? Bukan di zaman Nabi ya, di Arab maksudnya. Gak ada. Gunung-gunung di sini gak seperti gunung-gunung kita. Perbedaannya dari segi ketinggian MDPL-nya beda, satu. Kemudian dari segi kuantitas khodrowatnya juga beda. Kita gunungnya penuh dengan tumbuhan. Ada gunung pasir, cuman itu enggak disebut gunung di kita. Itu disebut apa? Tambang. Ya. Nah. Tapi ketika kita naik gunung, berada di misalnya 3000 MDPL, itu sudah mencapai tempat di mana awan itu sudah sampai di situ. Enggak? Iya. Iya kan? Apalagi kalau sampai apa puncaknya. Lalu berapa? 4000-an berapa MDPL ya kalau enggak salah? Semeru ya. Itu paling tinggi di Indonesia itu. Kalau Sindoro Sumbing? Oh, dia masih termasuk ini ya, cuman medannya agak susah medannya. Kalau Halimun? Nah begitu. Jadi benar ini menunjukkan firman Allah Ta'ala yang mulia ini sahih, bahwasanya sahab itu bukan termasuk as-sama dari segi sama dunia, bukan. Karena kalau kita bilang sahab itu sama dunia, maka berarti puncak gunung udah mencapai langit pertama dong. Sementara as-sama dunia yang zilu rabbuna ila sama'id dunia, Rob kita turun ke langit dunia. Ya, berarti awan itu sampai situ enggak. Kita enggak bakal bisa menjangkau. Gitu loh, maksudnya sama dunia enggak bisa menjangkau. Kalau emang itu benar Neil Armstrong ke bulan ya. Wallahu alam, itu kita enggak tahu deh, ya. Baina as-sama'i wal ardi la'ayatin liqaumi ya'qilun. Ayatin menunjukkan apa di sini, la ayatin ala wahdaniyatillah taala, keesaan Allah taala, tanda-tanda keesaan Allah subhanahu wa taala, wa jalili ni'amihi, dan agungnya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan, di sini semua kenikmatan disebutkan, pertama samawat, ard, lail, nahar, kapal yang bermanfaat buat manusia, air, kemudian tumbuhan, binatang-binatang, angin, kemudian apa? Awan, hujan. Nah, itu ayat akan keesaan Allah, keagungan nikmatnya dari Allah. Liqaumi ya'qilun, untuk kaum yang berakal. La'ayatin liqaumi ya'qiluna, oh, liqaumin ya'qiluna mawadhi'al hujaji. Itu untuk kaum yang mereka memikirkan dan memahami spot-spot hujah, tempat-tempat hujah. Ayat ya. Maka orang yang berakal itu sebenarnya orang yang ketika melihat kesemestaan ini dengan pandangan rububiyah. Wa yafhamuna adillatahu subhanahu ala wahdaniyatihi. Dan mereka memahami petunjuk-petunjuk tentang Allah Ta'ala atas keesaannya, wa istihqaqihi wahdihi lil ibadah, atau bisa wahdahu, dan keberhakan Allah Ta'ala semata untuk ibadah kepadanya. Ini yang menjadi dalil bahwasanya tauhid rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah atau ibadah. Ini yang menunjukkan bahwasanya kesemestaan ini diciptakan untuk ibadah. Ya, kesemestaan. Pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Sebagian ulama di antaranya Al-Alusi menyebutkan bahwasanya didahulukannya sebutan jin, wa ma khalaqtul jinna terus al insa, itu disebabkan jin itu takdim al-khalq, muqaddam, atau penciptanya didahulukan. Dan sebagian salaf meriwayatkan bahwasanya jin itu penghuni bumi sebelum manusia, kata sebagian salaf. Sebagaimana sudah kaji di kajian. Nah, itu berarti kan jin waktu di bumi, kalau memang ini pendapat salah satu riwayat Israiliyat, penghuni bumi dulunya, kemudian manusia sekarang bersama juga dengan jin. Maka mereka memiliki kebutuhan keseharian di bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Nah, sekarang ini untuk manusia nih. Pertama, jin dan manusia diciptakan baik. Mereka butuh untuk kehidupan. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa yang di muka bumi seluruhnya. Maka bumi ini untuk kemaslahatan kita. Harus ada penunjang untuk kehidupan kita di bumi ini. Dan penunjangnya itu adalah langit harus ada. Coba kalau misalnya bumi ini tidak ada langit, kira-kira gimana? Ibarat rumah tidak ada atap. Meteor di mana-mana gitu kan. Ya, makanya yang ada film Meteor Garden itu. Itu kayaknya orangnya enggak punya takut tuh. Karena kebun meteor, Masya Allah, serem banget. Bumi kemudian butuh langit, butuh malam, butuh siang. Coba kalau malam terus atau siang terus, capek. Kalau siang terus kajian terus kita nih, ya kan? Kesian kameramen, editornya kesian. Ini aja udah ada malam aja nama amelan terus. Kemudian butuh laut, kapal. Dan mayoritas bumi ini kan laut. Juga butuh air, hujan. Butuh binatang, butuh riyah, butuh sahab, Masya Allah, semuanya butuh. Coba kalau gak ada sahab, bukan sahab yang lagi di Saudi, bukan. Oh, itu sihab ya. Ya, kalau gak ada sahab, gak ada hujan. Gak ada sahab, gak ada hujan. Ya, gak sesegir ini jadinya. Jadi ini semua demi maslahat siapa? Oh, manusia, Masya Allah. Jadi ini kauniyah semuanya. Kauniyah. Kauniyah ini untuk maslahat manusia. Kauniyah ini untuk maslahat manusia. Namun kauniyah Allah Ta'ala singgung masalah apa? Kesyirikan yang terjadi pada manusia. Kata Rabb kita Azza wa Jalla. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi awdadan yuhibbunahum ka hubbillah. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ومن الناس di antara manusia man yattakhidhu min dunillahi andada. Ya, sekarang wa ma'a hadhihi al-barahin wa barahin al-qati'ati, bersamaan dengan keberadaan petunjuk-petunjuk yang absolut ini, yattakhidhu fariqun minan nasi min dunillahi asnaman wa awthana yaj'alunahum nudhara'a lillahi ta'ala. Ada sekelompok manusia yang menjadikan patung-patung berhala-berhala itu dijadikan sebagai sekutu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Min dunillahi andada. Yuhibbunahum ka hubbillah. Yu'tunahum min al-mahabbati wa ta'zimi wa ta'ati ma la yaliqu illa billahi wahdah. Apa bedanya sonam dengan wathan? Kalau sonam itu udah jelas dia berupa patung. Kalau misalnya wathan itu berhala. Apa bedanya patung dengan berhala? Berhala itu tidak hanya patung, melainkan apapun dia yang disembah selain Allah, dia wathan. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Jangan jadikan kuburanku sebagai wathan yang akan disembah. Kuburan kan bukan patung. Tapi kalau sonam, jelas sonam. Sonam, asnam. Maka kalau misalnya hukum selain hukum Allah dan bertentangan dengan hukum Allah, maka itu wathan. Dan itu termasuk tawud. Karena itu menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, wathan. Tapi biasanya enggak disebut wathan kalau itu, disebut tawud. Ala kulli hal, di sini wathan apapun selain Allah yang disembah. Selain apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sekutu bagi Allah di sisi mereka. Wa yu'tunahu min al-mahabbati wa ta'zimi wa ta'ah ma la yaliqu illa billahi wahdah. Hanya padahal ketaatan mutlak, kecintaan mutlak, pengabulan mutlak hanya berhak kepada Allah Ta'ala. Tapi mereka memberikan hak tersebut kepada selain Allah. Nah, seseorang ketika dia menghambakan diri pada uang atau dunia, maka dunia menjadi wathan buat dia. Tapi bukan sonam. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan kenyataan orang mukminin. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang yang beriman, mereka yang paling kencang, paling bagus cintanya kepada Allah. Ya. Wal mu'minuna a'zamu hubban lillah min hubbi haula'il kufari li alihatihim. Ini diantara salah satu tafsiran dari kalimat walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Salah satu tafsirnya gimana? Orang-orang beriman lebih tinggi lagi cinta mereka ke Allah dibandingkan cintanya mereka orang-orang kafir terhadap sesembahan mereka. Gimana? Faham? Orang kafir menyembah selain Allah. Contoh apa? Menyembah patung. Secinta-cintanya mereka kepada patung tersebut, itu enggak seberapa dibandingkan secinta-cintanya orang mukmin kepada Allah Ta'ala. Ya. Yakin deh. Ya. Jadi orang kafir ketika mencintai selain Allah, misalnya sebagian dari orang itu berlaku syiriknya di syirik mahabbah. Ada syirik, jenis syirik mahabbah. Cinta artis, cinta pemain bola, cinta ini cinta itu. Ya, siapa pemain bola terbaik sekarang siapa? Siapa lo? Rocky Putirai misalnya. Tahu Rocky Putirai? Enggak tahu, itu enggak ada yang tahu bola ya. Ambil antum Muhammad Salah. Baik. Muhammad Salah. Enggak yang paling top misalnya. Kalau enggak Messi, Ronaldo kan ya. Ya kan? Ronaldo misalnya. Suka Ronaldo. Tapi ketika Ronaldo performanya jelek di lapangan, dicela enggak sama fansnya? Dicela, dibully. Ya. Ada orang fanatik sama BP. Tahu BP? Bukan bintang pelajar, bukan. BP. Bambang Pamungkas. Ya. Ada ya. Anda punya teman di kampus sekarang jadi ustaz. Ustaz Aswaja. Sekelas. Itu fans fanatik BP. Sampai beliau dia bilang ke kita nih. Antum nanya Bambang Pamungkas ke Anda. Itu ibaratnya kayak nanya fikih ke Imam Syafi'i. Artinya apa? Dia tahu banget dah tentang Bang Pamungkas. Tapi di banyak pertandingan Bang Pamungkas enggak pernah mencetak gol di beberapa pertandingan. Dibully enggak sama fansnya? Dibully. Ah, enggak bisa apa-apa. Culun striker kayak gitu. Jadi enggak ada manusia yang mencintai selain Allah total gitu, enggak ada. Dan akan kalah kualitas dan kuantitas cinta mereka dengan cintanya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, di antara mereka ada yang mau nonton bola jam 2, oke. Okay? Tapi kalau misalnya tuh bola tiap hari ada jam 2, mau enggak? Enggak mau. Tapi orang beriman ada yang tahajud ya, ada yang enggak. Tapi subuh bangun. Kecuali yang molor. Ah, ini istitsna. Ya, lebih banyak yang mustatsnanya nih kayak ini. Iya, ini hukum istitsna, tapi mustatsnanya lebih banyak. Iya. Tapi betul kenyataannya orang makin beriman, dia pasti cintanya kepada Allah makin tinggi dan juga kadar kecintaannya itu luar biasa. Enggak kayak orang musyrik kepada yang dia sembah. Itu absolut. Itu kaidah yang sudah Allah tetapkan secara fitrah. Iya, begitu. Yang jelek itu adalah ketika munafik, ya. Ada cinta kepada Allah juga, tapi ketika dunia udah dunia, atau orang yang fasik, fajir, dan khawatirnya kita gitu loh. Tapi yakin deh, orang mukmin seperti itu. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Li'annal mu'minina akhlasul mahabbata kullaha lillah wa ulaika asyraku fil mahabbah. Kenapa kok orang mukmin itu lebih kualitasnya, cintanya itu lebih masya Allah? Alasannya yang ini, alasannya karena orang beriman memfokuskan cintanya itu kepada Allah saja. Jadi konsentrate-nya itu kepada Allah saja. Adapun orang-orang musyrik, mereka menduakan atau mentigakan atau menseratuskan cinta mereka, berparsial cintanya. Jadi partition love gitu. Cinta berpartisi gitu. Iya. Ya. Kalau misalnya seorang ini walillahil mathalu ala, seorang istri mencintai suaminya saja total. Tapi coba kalau seorang istri mencintai dua suami, repot. Ya kan? Disuruh terus sama dua suami itu. Adapun sebaliknya enggak. Kalau seorang suami mencintai lebih dari satu istri, maka Pak Deman makin khusyuk dengar ini. Ya, walaupun sulit melakukannya. Ya. Keluarga enggak dengar kan, Pak Deman? Keluarga enggak dengar kan di rumah? Enggak apa-apa ngomong gini. Iya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau yaral ladzina zalamu id yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab." Walau ya'lamu alladhina zalamu anfusahum bisyirki fil hayati dunya. Sekiranya orang yang zalim, menzalimi diri mereka sendiri itu dengan kesyirikan, orang-orang musyrik, Mereka seandainya tahu, mereka berbuat syirik di kehidupan dunia. Akhirnya mereka nanti tahu. Hina yashahiduna azab al-akhirah. Ketika mereka langsung melakukan musyahadah azab di akhirat. Apa? Mereka tahu. Annallaha huwal mutafarridu bil quwwati jami'ah. Maka Allah Ta'ala Maha Esa dalam urusan kekuatan. Seluruh kekuatan milik Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa annallaha syadidul azab. Allah Ta'ala Maha keras azabnya. Sekiranya mereka tahu itu nanti dan akan mereka tahu, mereka saksikan di akhirat nanti, lamat takhadhu min dunillahi alihatan ya'budunahum min dunih wa yataqarrabuna bihim ilaih. Mereka enggak bakal melawan kesyirikan selama di kubur ini. Ya. Seandainya mereka tahu. Nah sekarang seandainya orang-orang yang berdukun itu tahu azab di akhirat, mereka enggak bakal berdukun. Seandainya orang-orang pantai selatan tahu azab akhirat, mereka enggak bakal percaya nyiru cadel itu. Ya. Boleh kan kita ngejek dia? Boleh Pak ya? Nyiru cadel, nyiru kidul itu enggak tahu kan? Enggak ada kan dia? Enggak ada. Iya. Iya, ada paling ajaib tu nyeruk kidul yang paling ajaib dia. Bos, kembennya enggak ada diganti dari dulu pak. Cuma ada warna hijau aja gitu loh. Iya. Di antara yang paling menarik dari mereka ni pasukan mereka adalah kudanya pak. Tinggal di laut tapi kuda darat. Kan enggak? Hah? Ada rodanya juga. Kan laut kan susah pakai roda pak. Iya. Kenapa enggak pakai kuda laut gitu loh, nunggangin kuda laut gitu. Iya. Ntar ada SpongeBob sama Patrick nyangkut gitu kan. Ajib. Anak-anak lucu gitu, lucu banget gitu. Ah, kuda laut belakangnya pakai ban di derek gitu kan. Kenapa pakai kuda darat? Ini kan kuda darat kan akalnya hilang tuh. Setannya ketawa gitu loh. Iya, terus kembennya enggak basah lagi. Itu ngeringinnya pakai apa gitu loh? Pakai lilin. Lap sendiri. Bisa ya? Ya nanti kalau misalnya kita ketemu gitu kan antum wah, kan ummahat ya kan? Ummahat dia. Bisa aja. Belum lagi blorongnya kan, ada blorong lagi, ada panglima-panglimanya lah siapalah itu. Iya, Nyi Lanjar, Nyi Dewi Lanjar ya. Wah orang selatan lengkap dia. Mantan praktisi loh. Oh iya betul-betul, tapi kalau utara gak begitu, gak setenar ini. Ah enggak, enggak salah. Oh gitu. Kenapa nyinyi semua? Nyinyi. Loh, beli orang pantai ya enggak tahu. Ini sudah masuk, udah orang Jawa rata-rata tahu. Ini enggak ada uzur dengan kejahilan ini namanya. Harus tahu. Enggak ada. Ya Allah, padahal cuman ini khayalan, mitos, dan itu pun kan ada nafas politiknya Pak dulu kan ya. Itu kan memang tetap dilestarikan, sebenarnya dilestarikan supaya pantai selatan itu masih liar aja gitu, supaya orang-orang pada takut. Sebenarnya gitu, kemudian terjadi ya dibalik akidah sesat pasti nanti ada ritual berikutnya gitu. Gak mungkin akidah sesat begitu dong, ada ritual berikutnya. Tapi coba kalau misalnya mereka tahu tentang azab Allah, mereka akan taubat dari pemahaman-pemahaman seperti itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz tabarra'a alladziina tubi'u min alladziina tabi'u wa ra'aw al-'adzaaba wa taqatta'at bihim al-asbab." Ya, apa yang terjadi di akhirat nanti? Nah, "Idz tabarra'a alladziina tubi'u min alladziina tabi'u." Tokoh-tokoh yang diikuti itu akan berlepas diri daripada para followernya. عند معاينتهم عذاب الآخرة يتبرأ الرؤساء المتبوعون ممن اتبعهم على الشرك. Ketika mereka semua sama-sama menyaksikan dengan mata kepala azab akhirat, ini menunjukkan bahwasanya azab akhirat real, hakiki, material, konkret dan kena gitu loh. Jadi bukan semata-mata khayal dan bukan seperti yang dikatakan sebagian dari falsafah atau orang-orang yang menyimpang bahwasanya azab akhirat azab rohani saja. Salah. Bukan azab rohani saja. Azab jasmani juga. Jadi ketika mereka melihat langsung dengan mata kepala mereka sendiri azab akhirat, maka para ruasa yang diikuti para tokoh itu, mereka akan berlepas diri daripada orang-orang yang mengikuti mereka dari segi syirik. Maka pada para orang-orang tauhid, yaitu orang-orang yang suka disembah, itu di akhirat maka apa? Berlepas diri. Ya, bari uminkum, saya berlepas diri, saya enggak mau tanggung jawab. Itu dari surat Ibrahim disebutkan. Ya, faqala alladhina wa barzu lillahi jami'a faqala ad-du'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna lakum tab'an fa hal antum mughruna 'anna min 'adhabillahi min syai'. Akan dituntut sama follower ini semua. Jadi semua orang, semua follower itu akan menuntut tokoh yang mereka ikuti, termasuk YouTuber ya. Channel-channel YouTube yang banyak pengikutnya itu. Bermiliar apa? Berjuta-juta follower. Jadi mereka kalau misalnya dirugikan waktunya oleh para YouTuber ini, di akhirat mereka akan menagih. Ini gara-gara konten kalian sih kayak gini nih. Saya jadi ikutan gitu. Karena kan akan dihisap semua waktu itu. Kamu ngapain waktu itu? Nah, saya waktu itu apa nonton channel ini. Ya, ternyata channel Kongkong di Mall. Sia-sia kan ngeliatin itu. Terus channel apa? Channel enggak ada manfaatnya, kemudian dihisap nanti. Akan ditanya itu orang-orang. Apa channel-channel yang betul-betul maksiat. Ya, berat, berat. Tapi kemudian mereka akan berlepas diri, enggak kami. Kalau di zaman dulu seperti Firaun, Namrud dan seterusnya, orang-orang disuruh menyembah dirinya, alhamdulillah. Itu kenal sama orang ini, rakyat saya. Paling ada berapa puluh orang, ratus orang, ribu orang. Kalau sekarang buka channel YouTube, akun yang sensasional dan vulgar misalnya, kemudian makin banyak followernya bisa jutaan, kenal gak tuh sama semua followernya? Malah hampir semuanya gak dia kenal, atau gak ada yang dia kenal. Tapi di akhirat tiba-tiba datang 2 juta orang menuntut dia yang telah menyesatkannya. Kira-kira gimana tuh ngerinya tuh ikhwan. Makanya zaman sekarang itu lebih ngeri loh sebenarnya penyebaran maksiat dan juga syirik gitu. Nah, kalau kita diem aja, enggak ada yang mengcounter, enggak ada yang membantah, enggak ada yang mengangkat isu ini, padahal yang ngikutin itu jutaan orang Indonesia, maka Anda khawatirnya musibah itu menimpa kita semua juga gitu loh. Dan Anda merasa bahwa di antara sebab pandemi ini juga di antaranya itu. Pas pandemi kemudian orang-orang pada rebahan nonton YouTube, makin banyak lagi itu yang nonton seperti itu. Ya, sekarang kan channel-channel syirik dan juga channel-channel maksiat kan laris banget. Iya. Adapun channel-channel dakwah, apalagi kalau Torik bikin channel tuh, enggak laku. Orang kajian di dunia nyata aja enggak laku, apalagi kajian di dunia maya. Iya, siapa sih Torik gitu kan. Iya, ada orang dengar kan? Kalau nggak dengar nanti ada dipecat lagi. Udah lama kali. Nggak, sebenarnya emang udah stop, nggak mau. Taib, wataqattu'at bihimul asbab. Ya, jadi mereka akan apa? Putus sebab-sebab, putus ikatan pertalian. Watanqati'u bainahum kullu as-silatil lati irtabatu biha fi dunya. Dari seluruh ikatan duniawi putus, qarabah, kerabat. Maka inilah yang dimaksud yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani, ini yang dimaksudnya. Ya. Orang-orang fasik dan fujar itu bakal enggak peduli lagi dengan keluarga mereka. Tapi apa daya, nanti bakal kembali pula hisab tersebut dan akan dituntut gitu loh. Kemudian dari segi tiba ikatan dunia, dari segi keterikutan itu juga nanti akan diputus oleh mereka. Tapi apalah daya, kelak akan dihisab juga. Kemudian keterikatan agama, pendeta dengan ininya, pengajar kesyirikan dengan pendekarnya dan seterusnya, itu semua akan dihisab. Kemudian waqala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'maluhum hasaratin 'alaihim wa hum bikharijin minan nar. Maka berkata para follower itu, waqala tabi'un, tabi'un di sini bukan tabi'un makna khas ya. Orang-orang tabi'in berkata, bukan ya. Gitu ya. Ini tabi'un maksudnya para follower berkata, ya laitalana audatun ila dunia. Tuh, coba kalau misalnya kita punya pengembalian ke dunia, coba kita bisa kembali lagi ke dunia. Fa nu'linu bara'atana min ha'ula'i ru'asa. Ya, kami itu pengen banget mensiarkan sikap berlepas diri kami kepada mereka para tokoh. Kama a'lanu bara'atahum minna, sebagaimana mereka mensiarkan sikap berlepas diri mereka terhadap kami yang sudah mengikuti mereka. Wa kama arahumullahu shiddata 'adzabihi yaumil qiyamati yurihim a'malahum al-batilata nadamatin 'alaihim. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menampakkan kepada mereka pedihnya azab di hari kiamat, Allah tampakkan pula amal-amal batil mereka. Jadi gini loh, gimana kira-kira kalau antum ngelihatnya udah azabnya pedih, udah kan ngelihat azab pedih aja itu nggak enak udah hati. Setelah ngelihat azab pedih yang bikin hati nggak enak, kemudian ditinggal sama tokoh-tokoh, kemudian ditampakkan amalan-amalan masa lalu yang dengan sebab amalan tersebutlah antum akan mengalami azab tersebut. Jadi tambah nyesel. Makanya nadamatin alaihim sebagai bentuk membuat penyesalan terhadap mereka. Walais bi kharijina minan nar abada. Mereka tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Ini untuk apa? Untuk orang-orang kafir. Para follower yang kafir, yang musyrik, yang ikut dalam kesyirikan itu. Ya. Dan ajaibnya itu zaman sekarang itu besar loh kayak gini. Di antaranya ada kikun, dukun putih ya. Followernya banyak sekarang. Ngelawan dukun tapi dengan cara dukun. Sama-sama dukun. Ashabud dakakin. Ya. Para dukun itu. Followernya banyak. Sekali live itu bisa ribuan orang yang nonton, Pak. Ya. Dalam waktu 2 hari berapa juta udah nonton satu videonya. Hah? Iya, Nusrah. Iya. Melawan sihir dengan sihir. Iya. Kenapa dia? Hah? Ya iyalah. Maksudnya kayak gak tahu praktis ya. Dari wajahnya aja udah kelihatan. Udah berapa itu nih? Oh taib, kita cukup sampai sini. Tafsir Muyassar insyaAllah. Kita lanjut ke Fiatul Akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.